dapatkan hanya cinta yang palsu, hampa semua dan berakhir duka. Mungkin bila kau tahu aku pernah bercinta, di kau pasti terluka, benci pada diriku. Namun semua yang dulu telah jauh ku tinggalkan, dan tak pernah akan ku ulangi. Maafkanlah aku bila membuatmu bimbang, dan ku harap di kau takkan marah. Jadi.